Matius pasal 2. Isa lahir di bandar Bethlehem lam nanggro Yudea bak masa kerajaan Raja Herodes. Bak masanya na mepadup dro urung yang ahli ilmu bintang ni bak timu jijak u Yerusalem. Awaknya jitemanyong ban sabohnya. Dipat ke anaknya yang kalahe tema jut ke raja urung Yahudi. Duh kamu nging bintang gopnyan jitubit nibak sebelah utimu, dan kamu teka ke kamu jak semah gopnyan. Wati Raja Herodes gedengu hainyan, gopnyan terkejut lupahna. Menancit ban mandum ureng di Yerusalem. Tema le rajanyan laju geyu bandum ule-ule imum, dan gure-gure agama bansa Yahudi, gejak megumpoi. Laju rajanyan getanyong ubawaknyan. Dipat ke tema lahir raja yang kage berjanji leh potu Allah? Awaknya gejawab. Di bandar Bethlehem lam negeri Yudea, sabab muna ke yang kage telih leh sidro nabi. Gata Bethlehem di negeri Yudea, gata mebacut pi bukan bandar yang palang ubit, lam bandar-bandar yang musihu di Yehuda. Sabab nibak gata tema lahir sidro pemimpin yang tema pimpin umat ulon Israel. Oh kalih meteme keterangan yang lagenyan, Herodes laju gehoi ahli-ahli bintang nibak timunyan secara sengap-sengap. Laju gopnyan getanyong ba awaknyan pajan yang pahjih bintangnyan pun tat lemah. Oh kalihnyan rajanyan laju geyu ja awaknyan u Bethlehem sira gepingat lagenyo. Tajak ke dan tamita ke anaknyan dengan teliti dan menyogata kamu rumpok dengan anaknyan. Tak pegah ke ubak ulun, mangat ulun pih kujak semah gopnyan. Dan jejak ke awaknyan. Duh jinging lom bintang yang kaluh awaknyan nging. Yoh masa dile di sebelah utimu. Kubit galak tat ati awaknyan. Oh wate jikalon bintangnyan, bintangnyan jejak laju di ke awaknyan. Dan laju di piuh pah di atuh anaknyan. Awaknyan laju jitamong lam rumuhnyan. Duh laju jikalon anaknyan dengan Maryam, mak gopnyan. Awaknyan laju sujud dan jisemah anaknyan. Dan laju jipluh bungkuh atra menuba awaknyan. Dan jipesemah laju uba anaknyan. Meh, kemenyan dan mur. Potu Allah laju gepuingat bak awaknyan di dalam lumpo mangat bek jigisa uba Raja Herodes. Jadi, awaknya laju jigisa, rot lain. Oh kalih ahli-ahli bintangnya jigisa, malaikat Tuhan laju gepelemah dro, ubak Yusuf di dalam lumpo. Malaikatnya gepegah. Raja Herodes nama kesut jejak mita dan kedak poh mati anak gatanya. Sababnya buduh ke, tabakeh anaknya dungo majih jak mengungsa unang rum Musa. Tak tinggai ke di sinan sampo ulon mata teh lom dengan gata. Ban gedengo lagenyan, Yusuf laju gebedoh dan bak malam nyan cit tema laju geba anaknyan dan mak gopnyan mengungsi u Mesir. Awaknyan tinggai di sidi sampo Raja Herodes mate. Menankeh tema terjadi keh pu nyangka gepegah le Tuhan melalui Nabi gopnyan lagenyo. Ulun tahu anak ulun ni bak Mesir. Wati Raja Herodes jitupu bahwa ahli-ahli bintang nibak timunyan ka jitipe jih. Rajanyan kubit bengeh tat. Laju rajanyan dipetron titah. Mangat bubena anak mit yang agam yang meumu dua tun umiup di Bethlehem dan ban silingkanyan betepoh mate. Nyan pahtat lage yang kage pegah le ahli-ahli bintang ke hai wate jih bintang nyan lemah. Nyan keh yang terjadi lagi yang kalah gepegah le Nabi Yeremia. Di rama na terdengar seorang mo mubae. Alu Allah dan mo muhuhu. Rahel ji peratuh anak-anak ji. Gopnyan han getim im. Sabab awaknya kahanali. Oh kalah Herodes meninggai donya. Wate Yusuf mantong di nanggro Mesir. Dan sidro malaikat Tuhan. Gepelumah dro lom ubak Yusuf lam lumpo. Malaikatnya gepegah. Orang-orang nyan kena po mati uneng nyan ka meninggai dunia. Sebab nyan bedoh ke, tajuk laju anak ngon mahjinyan gata wulaju unang ru Israel. Tema Yusuf pih laju gebedoh. Laju gebalom anaknyan dengan Maryam gisa u Israel. Tema olehnyan na gedengo na ke Arkelaus anak agam Herodes kajut keraja gelanto urung cikjih di nangro Yudea. Jadi Yusuf temakut gejak kenan. Oh kalih gopnyan meteme petunjuk Tuhan lom. Lam lumpo gopnyan laju gejak u daerah Galilea. Di sinan gopnyan tinggai di banda yang nanjih Nazaret. Dengan lagenyan, temajut ke pu nyangka gepegah le nabi-nabi ke hai anaknyan. Gopnyan tema tepegah urung Nazaret.